Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Khalaqa minha zawjaha rijalan katsiran wa nisaa'a. Alladzi bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa'inna astaghal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para hadirin barakallahu fikum, masih melanjutkan bab majaa fit tatayyur, bab yang telah datang tentang tatayyur. Tatayyur menganggap sial seorang menjadi pesimis karena melihat atau mendengar atau mendapatkan sesuatu sehingga dia menggagalkan apa yang sudah dia niatkan. Tatayur termasuk perkara yang merusak tauhid. Makanya lah Syekhul Islam dimasukkan dalam babu tauhid, dalam kitabu tauhid, karena ini merusak daripada ketauhidan seorang muslim. Kita masuk hadis yang pertama waktu itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan empat perkara. Dalam hadis Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa. La adwa, tidak ada penyakit yang menular. Tidak ada penyakit yang menular. Wala tiyarata, tidak pula tatayur. Tidak ada tatayur, artinya menganggap sial karena mendengar atau melihat sesuatu. Walahammah, dan tidak pula ada suara burung, burung hantu, itu menjadi sebab kematian. Walasofara, dan tidak pula adanya bulan Safar sebagai bulan sial. Akhrajahu, hadis dikeluarkan oleh Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati Muslim wa zada Muslimun, dalam lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Muslim membawakan riwayat tambahan. Wala nau'a, dan tidak pula adanya nau, yakni manazilul qamar, tempat-tempat yang diduduki oleh bulan, dan ada atau manzilah laha najmun, kedudukan yang di situ terdapat gugusan bintang-bintang. Mereka menyandarkan kesialan dengan bintang atau bulan tertentu. Wala ghaul, dan tidak ada pula ghaul. Ghaul jenis jin yang biasanya kata orang jahiliyah mereka menyesatkan jalan ketika seorang sedang safar. Ya. Jadi ada empat kalimat dalam hadis muttafaq alaih, ada dua dalam hadis tambahan Imam Muslim. Jadi ada enam poin dibawakan oleh Imam dalam kitab Tauhid terkait dengan jenis-jenis tatayur. Yang pertama, la adwa. La adwa kemarin telah disebutkan, intiqalul maradi minal marid ila sahih. Adwa yakni berpindahnya penyakit dari orang yang sakit kepada orang yang sehat. Artinya orang jahiliyah menyandarkan bahwasanya ketika orang itu sakit lalu ada orang yang sehat, mereka meyakini ini penyakit menular. Dia tertular penyakitnya semata-mata sebab penyakit itu. Mereka mengingkari qadha. Mereka mengingkari, tidak menyandarkan kejadian qadha dan qadar kepada Allah. Maka diingkari. La'adwa. Tidak ada penyakit menular semata-mata dari penyakit itu. Ya. Lalu wa kama yakunu fil amradil hissiyah yakunu aidan fil amrad ma'nawiyah al khuluqiyah. Ada jenis-jenis penyakit yang kadang jenisnya penyakit hissiyah. Hissiyah yakni sesuatu yang abstrak, sesuatu yang nyata, gudik, penyakit yang kadang orang yang sehat qadarallahu masya'a fa'al, karena bersentuhan dengan orang yang sakit akhirnya kondisi Allah takdirkan dia jadi sakit. Semua itu dengan takdir Allah tentunya, bukan semata-mata penyakit tersebut. Kadang bentuknya konkret. Atau yang kedua, imma ataupun yakunul amrad ma'nawiyah al-khuluqiyah. Atau kadang jenis penyakit yang sifatnya hissiyah, tidak bisa diraba, tapi nyata. Apa itu bentuknya? Khuluqiyah, perilaku. Ya. Perilaku akhlak seorang yang jelek itu kadang menular. Orang itu memang jelek wataknya, ketemu sama orang jelek, nyambung. Ya. Orang jelek ketemu jelek, nyambung, cepat nular. Ya. Makanya dalam hadis disebutkan di sini, walihada akhbara sallallahu alaihi wasallam anna jalisas su kana fi khilqir. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan jalisa as-su, teman duduk yang jelek. Itu kata beliau, kana fi khilqir, seperti pandai besi. Nafikh al-khir, pandai besi. Imma ayyahriqa siyabak. Kalau Anda berteman duduk bersampingan dengan para peniup api tadi, namanya tukang besi, dia memanaskan besi biar bisa meleleh, dipukul. Berdekatan dengan api panas, mengeluarkan keringat. Iya. Atau yang kata beliau, imma ayyahriqa siyabak. Yang pertama, dia akan membakar pakaianmu. Api, letupan api tadi, muncrat. akhirnya mengenai badan kita atau baju kita, terbakarlah kita. Yang pertama, itu jelek. Wa imma antajida minhu raihatan karihah. Atau yang kedua, engkau mendapatkan bau yang tidak sedap. Bau keringatnya dia itu sesuatu yang tidak mengenakan. Dua kemungkinan yang sama-sama jelek. Terbakar bajunya atau dapat bau jeleknya, bau tidak sedapnya. Itulah teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, al-mar'u 'ala dini khalilih. Orang itu tergantung teman dekatnya. Falyandur ahadukum amman yukhalil. Lihat dengan siapa dia berteman dekat. Jadi jangan tertipu dengan penampilan orang. Kalau dia menutup-nutupi, dia ahlu sunnah atau ahlul hawa? Mudah. Siapa khalilnya? Maka oleh karena itu disebutkan adalah Imam Al-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i, Imam ahlu sunnah pada masanya. Man satara anna bid'atahu. Siapa saja yang menutup-nutupi kebid'ahannya, tidak menampakkan kebid'ahannya, menampakkan ahlu sunnahnya, dia tutup-tutupi bid'ahnya. Lam takhaf anna ulfatahu. Yani lam takhif anna, lam takhif, tidak tersamarkan bagi kita. Dari mana kita tidak samar? Ulfatahu, orang yang dia berteman dengannya. Ya. Temannya siapa sih dia? Wah, itu dai-dai penyimpang itu. Dia tuh termasuk bergaul, berteman dekat, duduk bareng, berdakwah bareng dengan dai-dai yang menyimpang. Oh, kalau begitu dia menutup-nutupi saja. Dia mengatakan kami ahlu sunnah, kami seorang pembela sunnah. Itu cuma penutup saja. Buktinya teman dekatnya adalah orang-orang menyimpang. Itu kata Imam Al-Auza'i rahimahullah. Sungguh ini sesuatu yang memudahkan bagi ahlu sunnah untuk tidak bingung. Menghakimi seorang itu mudah. Siapa dia? Oh, dia dekatnya dengan orang Iran. Oh, kalau begitu Syiah itu. Dibayar sama orang Syiah, berarti itu pembela Syiah. Walaupun dia mengatakan kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Pedusta, kan? Kalau anda orang yang jujur membela ahlu sunnah, pembela Rasul SAW, mesti akan memusuhi lawannya. Tidak mungkin membela sunnah bermesraan dengan bid'ah. Tidak mungkin. Bid'ah itu racun. Sementara kamu ingin menyelamatkan orang dari racun. Mustahil. Karena itu, jangan tersamar. Mudah, kata Imam Al-Auza'i, siapa yang tersamarkan kebid'ahannya, tidak tersamarkan lagi siapa temannya. Iya. Karena itu, kata Nabi SAW, al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh manusia itu seperti pasukan yang berkumpul. Ya italafa, kalau dia cocok, ruh yang baik, italafa, campur. Kalau dia itu memang ruh yang jelek, iftaraqa, akan tidak cocok sendiri. Dia tidak cocok, saya duduk di majelis itu, risih. Nah, dia minggir sendiri. Kenapa? Ruhnya tidak cocok. Cocoknya yang sesuai dengan dia. Itulah arwah kita. Dan karena itu penyakit akhlak yang jelek, kadang kalau kita sedang sakit akan tertular. Dan karena itu berhati-hati memilih teman, memilih pembimbing agama, pembimbing beribadah. Pilih orang-orang yang benar-benar jujur dalam berdakwah dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi ada dua jenis penyakit yang kadang itu benar-benar terjadi dan itu bisa menjadikan orang lain terbawa, baik penyakit yang hissiah atau maknawiyah. Faqaluhu, maka ucapan Nabi dalam hadis ini, la adwa yasmulu al-hissiyah wal ma'nawiyah, mencakup perkara yang hissiah, yang nampak, penyakit tadi, atau ma'nawiyah. Sehingga kita harus berhati-hati. Wa in kanat fil hissiyah abhar, kalau sesuatu yang abstrak, yang nyata tadi mudah diketahui. Ya. Qauluhu, na'am. Wa qauluhu, yang kedua sekarang. Yang kedua, jadi saya ulangi, penyakit tidak ada yang menular karena semua itu sekali lagi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada ucapan yang baik, ucapan Ibnu Qayyim, bahwasanya anna hadhil umur ta'adda bi tab'iha wa illa faqad yaj'alu Allah bi masyiatihi mukhalatatus sahih fa hadha syai'un minal amrad sababan wa, dan ini dikatakan bahwasanya penyakit itu tidak semata-mata dengan penyakit itu menular pada orang lain, tapi kadang terjadi, tapi bukan karena itu. Semua itu dengan ketentuan dan takdir Allah masyiatillah ta'ala. Ya. Sekarang poin yang kedua. Wala adwa wala tiyarata. Apa tiyarah? Diulang di sini. Tiyarah ismun masdar. Ismu masdarin tatayyara. Isim masdar. Lianal masdar minhu tatayyara. Masdarnya dari kalimat tatayyara, mislu al-khiyarah. Tatayyar, tiyarah, sama saja dengan isim masdar khiyarah. Isim masdar ikhtara, seperti dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Wa makana li mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dalam surat Al-Ahzab 36. Di situ disebutkan kalimat khiyarah. Isim masdar sejenis dengan tiyarah. Ya. Wa makana lil mu'minin, tidak pantas bagi mukmin laki-laki dan perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara. Ayyakuna lahumul khiyarah, untuk melakukan pilihan. Pilihan yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasul. Min amrihim. Sehingga kalimat khiyarah, ay al-ikhtiyar, memilih. Artinya memilih, ayyakhtaru khilafa ma qadallahu wa rasuluhu min al-amr. Tidak pantas mukmin laki dan perempuan, apabila Allah Ta'ala telah memutuskan satu keputusan, dia melakukan pilihan yang menyelisihi ma qadallah, yang telah diputuskan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tidak pantas, tidak boleh. Apa yang diputuskan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya? Sami'na wa ta'na, tinggal mendengar dan taat, tidak kemudian diselisihi. Ya. Wa ismul masdar yuwafiq al masdar fil ma'na. Isim masdar itu berkesesuaian pada maknanya. Oleh karena itu dikatakan taqulu kallamtuhu kalaman. Saya berbicara dengan dia kalaman, dengan satu kalimat. Antara kalimat kallama dengan kalaman berkesesuaian. Bimakna kallamtuhu katakliman, saya membicarakan dengan dia satu pembicaraan. Contoh yang lain, salamtu alaihi salaman. Saya mengucapkan kalimat salam dengan satu kalimat ucapan kepada dia. Ai salamtu alaihi tasliman. Lakin lamma kana yukhaliful masdar fil bina, sammuhu ismul masdar. Karena terjadi berbeda dari sisi bangunan kalimatnya. Sehingga orang Arab mengatakan isim masdar. Masdar di sini dikatakan isim masdar. Adapun tiyarah, makna tiyarah diulang lagi di sini, apa itu tiyarah? Yani at-tasya'umu bi mar'iyyin au masmu'in au ma'lumin. Tiyarah yakni seorang at-tasya'um bersikap pesimis. Pesimis menggagalkan sesuatu. Kenapa dia menggagalkan sesuatu bersikap pesimis? Bimar'iyin, karena melihat sesuatu. Pertama, melihat sesuatu. Atau masmu'in, mendengar sesuatu. Au ma'lumin, atau mengetahui sesuatu. Wah, sekarang bulannya bulan Safar. Berarti ini bulan yang kata mereka bulan yang sial. Sehingga mereka menggagalkan rencana yang sudah matang. Ya. Kalau orang jahiliyah dulu menganggap sial harinya hari Rabu. Hari nahas kata mereka. Hari sial nahas. Ya. Maka kemudian mereka menggagalkan sesuatu. Kenapa? Mengetahui ini harinya hari Rabu. Hari sial. Tidak ada untung. Inilah yang namanya tiarah. Dan ini termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah dulu. Yang ketiga, la adwa wala tiyarah. Yang ketiga, wala hamah. Apa itu hamah? Hamah bitakhfifil mim, hamah tidak ada tasydidnya. Fussirat bitafsirain, ditafsirkan dengan dua makna. Hamah ada dua tafsiran. Yang pertama, annaha tayrun ma'rufun yushbihul bumah. Hamah adalah burung yang dikenal, yang menyerupai dengan bumah. Bumah burung hantu. Bumah burung hantu. Auhiyal bumah, atau itulah burung hantu itu sendiri. Taza'amul arabu annahu idha qatalal qatil sarak idhamuhu hamah. Orang jahiliyah meyakini apabila qatalal qatil, terbunuh orang yang terbunuh, mati orang yang telah mati, mati orang yang sudah mati, sarat idhamuhu hamah, jadilah tulang belulangnya menjadi hamah, burung hantu. Ya, kata mereka. Tatiru wa tasrahu hatta yu'khadu bisa'rih. Burung ini terbang, tatir wa tasrah, dan dia bersuara dengan keras. Tasrahu bersuara dengan keras. Ya. Untuk apa? Untuk menuntut. Yukhad menuntut orang yang kebagian kematiannya. Ya. Karena mereka yakin ini tulang. Tulangnya orang mati berubah jadi burung hantu. Dia akan terbang kemana dia suka. Untuk apa? Mengambil jatah orang yang harus mati. Warubbama i'taqada ba'duhum annaha ruhah. Bahkan sebagian orang Arab meyakini burung hantu itu ruhnya orang mati. Ruhnya orang mati. Sehingga manakala burung hantu itu terdengar suaranya, ini hari malam yang sial. Siapa yang mati malam ini? Ini keyakinan orang jahiliyah dulu. Tafsir pertama. Yang kedua, Aba'dul Arabi yaqulun, mereka sebagian Arab mengatakan alhamah hiya tayru al-ma'ruf, burung yang sudah dikenal. Lakinnahum yatasya'amun biha, mereka beranggapan dengan anggapan yang sial manakala kedatangan burung ini. Wa idza waqa'at 'ala baiti ahadihim wa na'aqat, apabila burung tadi, bumah tadi, hinggap di atas rumah salah seorang dari mereka, wana akot, lalu burung hantu itu pun bersuara. Ya. Qalu, mereka orang Arab mengatakan, innaha tan'iku bihi limaut. Burung hantu ini bersuara. Tan'iku bersuara. Ya. Itu untuk kematian seorang. Wa yataqiduna anna hadha ad-dalil qurbu ajalihi. Mereka menjadikan sebagai dalil suara burung hantu tadi adalah dekatnya ajal seorang. Wa hadha kulluh bila syak aqidatun batilah. Ini tidak diragukan lagi para hadirin, akidah yang batil. Kenapa batil? Karena menyandarkan sesuatu bukan kepada sesuatu yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suara burung itu barakallahu fikum tidak ada hubungannya dengan sebab matinya seorang. Berapa banyak orang yang mati tanpa didahului dengan suara-suara burung? Berapa banyak? Sedang asik nonton sepak bola, tidak ada suara apa-apa, mati. Perhatikan. Sehingga tidak boleh menyandarkan sesuatu yang bukan tempat untuk bersandar. Bersandarlah kepada Allah Ta'ala. Sedang sakit, sudah bertahun-tahun belum sembuh, berobat ke sana kemari, bertawakal kepada Allah, berikhtiar yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tiba-tiba terdengar suara burung hantu. Yakin. Saya yakin-yakinnya bahwasanya ikut itu bukan tanda ruh sudah semakin dekat. Suara burung biasa. Tidak ada hubungannya dengan kematian saya. Itu orang mukmin. Suara burung itu tidak menggetarkan kehidupannya. Jangankan suara burung, musuh yang menakut-nakuti. Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Wahai Muhammad, wahai para sahabat, manusia telah berkumpul untuk menyerang kamu lagi. Takut kamu dengan mereka. Kalimat gertakan dari tidak bikin takut. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah sebaik-baik tempat bersandar. Apalagi ini cuma suara burung. Jangan sampai seorang mukmin lemah akidahnya. Sehingga karena suara burung saya takut. Suara burung hantu saja takut, luar biasa. Barakallahu fikum. Sebagaimana tidak boleh menganggap sial karena suara burung hantu, tidak boleh pula menganggap untung terdengar suara perenjak. Wah, ini tamu datang bawa apa ini? Tidak boleh. Kupu-kupu masuk ke kamar, wah, tamu mana lagi yang mau datang ini? Itu menganggap burung-burung tadi, makhluk-makhluk tadi dianggap membawa keberuntungan. Barakallahu fikum. Tapi bersandarlah kepada Allah Ta'ala. Karena seorang, dia seorang harus bersandar hatinya hanya kepada Allah. Yang keempat. La adwa wa la tiarah wa la habah wa la safar. Yang keempat, wa la safar. Apa wa la safar? Wala safar, kil, sebagian ulama mengatakan, maknanya, kanat al-arabu yatasya'amuna bih. Adalah orang-orang Arab dulu, mereka menganggap sial dengan bulan atau dengan safar tadi, bulan safar tadi. Wala siyama fin nikah, lebih-lebih, kalau hendak melakukan pernikahan, ya. Ketika mau menikahkan anaknya, itu paling takut bertemu dengan bulan Safar. Ini orang jahiliyah. Kalau kita di negara kita bukan bulan Safar biasanya, bulan apa? Bulan Suro. Nah, kalau sudah bulan Suro sepi, para pedagang mulai sepi, ya, sembako mulai sepi. Ya. Kenapa? Jarang orang berhajat melakukan hajat nikahkan anaknya, apa khitan anaknya juga sepi, ya. Itu dianggap wah ini bulan tidak menguntungkan. Padahal bulan Syura, bulan Muharram, bulan kemenangan para nabi, bukan hari sial, bukan bulan sial, tapi bulan dimenangkannya dakwah tauhid. Fir'aun kalah menghadapi Nabi Musa. di bulan Muharram. Sehingga orang Yahudi berbangga diri. Mereka keluar di hari raya itu dengan berpakaian yang bagus. Mereka meriahkan benar dengan hari tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sahabat, "Nahnu ahaqqu minhum bi Musa minhum." Kita umat Islam lebih berhak memuliakan dan mengagungkan kemenangan Nabi Musa. Karena mereka orang Yahud menyelisihi ajarannya Nabi Musa. Mengajak menyembah Uzair, anaknya Allah. Bukankah itu kesyirikan? Kesyirikan yang mereka lakukan itu tidak lagi mereka pantas berbangga diri. Wah, kita memuliakan hari kelahirannya Nabi Musa. Memuliakan kemenangannya Nabi Musa. Dalam kondisi mereka sendiri menyelisihi dakwahnya Nabi Musa. Apa yang boleh dibanggakan? Demikian pula umat Islam. Mereka lebih pantas mengagungkan bulan Muharram dengan melakukan saum. Ahlu sunnah menghidupkan sunnah. Kalau orang Syiah 10 Muharram mereka kumpul di Karbala, tanah suci kata mereka. Tanah Karbala tanah suci kata mereka, tempat terbunuhnya cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan melakukan ritual-ritual. Dari mulai ritual kemaksiatan sampai ritual menyakiti diri sendiri. Mereka sambil berzikir, sambil memukuli punggung mereka sampai berdarah-darah. Mencakar wajah mereka. Kata mereka, ini belum seberapa dibandingkan cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini acara bid'ahnya mereka. Bahkan sebagian mereka kumpul di Karbala, nanti pulang ke negaranya masing-masing, membawa tanah Karbala dimasukkan kain putih untuk sujud ketika sembahyang kata mereka. Lebih afdol kata mereka sujud di atas tanah Karbala. Ini kebid'ahan berikut. Bahkan bercampur dengan maksiat. Di malam tertentu mereka setelah berzikir sampai larut malam cari pasangannya. Cari pasangannya. Melakukan hubungan badan. Asal tangkap saja. Asal tangkap perempuan. Mereka meyakini siapa yang berhubungan badan pada hari itu atau pada malam itu kok hamil. Berarti anaknya itu anak yang suci gitu mereka. Maksiat. Kebid'ahan dibungkus dengan kemaksiatan dan itu mengasikkan bagi mereka. Apa pantas seorang ahlu sunnah membela orang yang sudah rusak seperti itu? Kita harus menghargai, kata Ulil Absor. Jaringan Islam liberal Ulil Absor. Kita sangat menghargai orang yang menghargai aliran Syiah. Dan kita tidak suka dengan yang radikal dengan mengingkari aliran Syiah. Ya Ulil Absar, maka lihatlah kerusakan akidah mereka. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib membakar. Lihat, membakar. Siapa yang dibakar? Pengikutnya Abdullah bin Sabah. Yang meyakini Ali bukan hanya khalifah tetapi utusan Allah, Rabbul Alamin. Ali bin Abi Thalib membakar, tidak main-main. Tapi mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya, dibakar. Karena itu kesyirikan. Berarti kan? Itu sejarah awal. Jangan melupakan sejarah. Ya. Kalau kita ingat sejarah masa lampau, kejahatan mereka itu jadi pelajaran. Sekarang mereka berulah di tanah haram ketika kaum muslimin sedang menunaikan haji, bikin ulah sehingga muncul korban. Jamaah haji kaum muslimin menjadi mereka qadarullahu masya'a fa'al tentunya. Naam, karena ulah jamaah haji dari orang-orang Syiah. Iya. Dan itu banyak bukti. Bahkan sebagian bukti menunjukkan bahwa mereka benar-benar berbuat kejahatan dengan mengeluarkan gas atau apa untuk supaya menjadikan kematian beberapa orang di situ saat mereka sedang melempar jumroh. Sebentar lagi dibongkar kejelekan mereka. Kalau ingin bukti sebelumnya, Ibnu Katsir menyebutkan dalam Bidayah wa Nihayah kejahatan orang-orang Syiah ketika mencuri Hajar Aswad, diboyong ke negaranya 22 tahun lamanya, telah membunuh kaum muslimin di saat haji. Apa itu kita tidak lupa? Mundur sedikit, zamannya Khomeini yang banyak tertipu kaum muslimin. Bukankah mereka membuat makar, membawa pasukan dengan menyerang kaum muslimin di saat haji? Apa tidak ingat? Syekh Mukbil punya kitab khusus kejahatan Khomeini. Di situ disebutkan kejahatan-kejahatan beliau. Maka marilah seorang harus jujur. Jangan sekedar mengikuti perasaan, tapi ikuti ilmu dan bimbingan para ulama yang jujur. Adapun orang-orang yang mereka tidak jujur, mereka menggunakan kesempatan seperti ini untuk memukul balik orang-orang yang membela Islam, membela dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kembali kepada pelajaran, tidak ada bulan Safar itu sebagai bulan sial terkhusus untuk menikahkan anak. Ya. Wakila, sebagian mengatakan Safar, makna yang kedua. Makna yang kedua Safar yaitu sebutkan di sini daun fil batni yusibul ibil, penyakit yang ada dalam perut yang kadang menimpa unta. Wa yantaqilu min ba'irin ila akhar, dan bisa berpindah kepada unta yang satu kepada unta yang lain. Ya. Jadi penyakit ini kata mereka daun, penyakit yang ada di perut unta yang bisa berpindah dari satu unta ke unta yang lain. Ya. Walahada, kalau ditafsirkan makna yang kedua ini, fayakunu atfuhu alal adwa, berarti disandarkan pada jenis yang pertama, adwa. Apa itu adwa? Penyakit menular. Ya. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam oleh seorang A'rabi. Orang A'rabi ini bertanya, ya Rasulullah, ada unta yang dia itu kena gudik. Lalu tiba-tiba unta yang sehat ini terkena penyakit gudik. Bagaimana ya Rasulullah? Maka beliau memahamkan kepada orang A'rabi ini mana yang sakit pertama, lalu dari mana datangnya penyakit tadi kepada yang kedua. Ya. Artinya diingatkan bahwasanya semua itu dengan takdir Allah, bukan semata-mata dengan bersentuhannya kulit tadi. Ya. Walahada, sehingga disandarkan kepada yang pertama. Mimba bi'adil khas al-am, disandarkan perkara yang khusus dari perkara yang umum. Kalau adwa sifatnya umum, tidak ada penyakit menular. Kalau ini lebih khusus. Ya. Ini makna yang kedua. Yang ketiga, innahu nahyun anin nisbah. Mereka mengartikan yang ketiga, insyaallah sampai di sini waktu isya. Kita lanjutkan waktu insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.